bagaikan bola langit yang biru menghias alam. Panas mentari bangkitkan semangat warisan pejuang Tugu Muda. Tunjukkan, bangkitkan semangat jiwa kesatria. Tunjukkan langkahmu sang Laskar Mahesa Jenar, Mahesa Jenar PSIS selalu di hati. Bagiku engkau tetap juara sanubariku. Kebanggaanku